وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد, kita lanjutkan lagi dari kajian kita Kasyfu Syubhat di sesi yang ketujuh ini. Baik, barakallahu fiik. Kita sampai ke matan. Wa kanu yad'una Allah subhanahu lailan wa naharan. Dan mereka kaum musyrikin, mereka musyrikin Quraisy, mereka beribadah kepada Allah siang malam, menyeru kepada Allah siang malam. Ya, barakallahu fikum. Telah berlalu dari penjelasan sebelumnya bahwa musyrikin Quraisy, sebagaimana yang disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab di Rasail Syakhsiyah, bahwa mereka beribadah kepada Allah siang malam, kemudian mereka berdoa, menyeru kepada Nabi, kepada malaikat, ya, kepada wali-wali di kuburan. Maka kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab, musyrikin Quraisy berarti dianggap telah menjadikan dua Tuhan, atau dianggap telah mengambil dua ilah. Dan ya, seorang muslim yang berdoa kepada Allah, beribadah kepada Allah siang malam, namun beribadah juga kepada selain Allah, seorang muslim ini mengucapkan la ilaha illallah, atau seorang ini mengatakan la ilaha illallah, enggak pantas disebut seorang muslim, ya, kata Syekh Al-Utsaimin. Enggak pantas disebut seorang muslim. Dia mengucapkan la ilaha illallah, beribadah siang malam, beribadah juga kepada selain Allah, maka la ilaha illallahnya tidak sah, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Karena la ilaha illallah menuntut agar seorang menjadikan ilah Allah semata. Yang diibadahi hanya Allah saja. Naam, tafadhal, dibaca di sini. Ya, tadi yang sudah baca siapa? Berarti yang belum baca ini, ya, tafadhal. Siapa? Arga, baca Arga. ويعتمرون ويتصدقون ويعبدون الله بأنواع من العبادة لكنهم يخلطونها بالشرك بحيث يعبدون الله ويعبدون غيره. ولهذا يقول جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. وقال سبحانه وتعالى فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. مقتصر على قوله فليعمل عملا صالحا, بل الهدى أن يتجنب الشرك, فإذا كان لم يتجنب الشرك ولو كان يعمل أعمالا كثيرة فإنها لا تضر ولا تنفع. فالمشركون كان عنده عبادات لله عز وجل, وهي من بقايا دين إبراهيم وخليل عليه السلام. فكانوا في البداية على دين إبراهيم, ولكن لما جاء أمير بن رحي الخزاعي بير دينهم وأدخل فيه الشرك, لكن بقيت بقايا من دين إبراهيم عندهم. فهم مشركون, فهم يدعون الله خصوصا إذا وقعوا في الشركة, فإنهم يتركون دعاء لله عز وجل ويتركون دعاء الأصنام, لأنهم لن تنفع في هذا الموقف ولا تنجدهم في وقت الشدة عليهم بهذا. فقال سبحانه وإذا مسكم الضر في البحر ضل من تدعون إلا إياه فلما نجاكم إلى البر أعرضتم وكان الإنسان كفورا. وقال تعالى وإذا بشيهم موجود قد دلبي دعوه الله مخلصين له falamma najjahum ilal birri faminhum muktasid wama yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Baik, hasb. Nah. Ya, kata Syekh Shalal Fauzan ini ketika menerangkan musyrikin beribadah kepada Allah siang malam, ya. Siang malam. Hadza amrun tsani min sya'ni musyrikin. Ini adalah perkara yang kedua dari perkara musyrikin. Kama annahum ya'tarifuna bi tauhid rububiyah, sebagaimana ini yang perkara yang pertama, mereka mengakui mengimani tauhid rububiyah, fahum aidan ya'budunallaha. Mereka juga beribadah kepada Allah. Fayad'unahu, mereka berdoa kepada Allah. Wayuhujjun, mereka pergi haji. Ila baitin, ilal bait, ke baitullah. Wayatamirun, mereka umrah. Wayatasaddaqun, mereka bersedekah. Wayabudunallah bi anwa'in minal ibadah. Mereka beribadah kepada Allah dengan berbagai jenis ibadah. Telah berlalu penjelasan bahwasanya mereka juga bernadar, iktikaf di Masjid Al-Haram untuk Allah, bernadar untuk Allah. Bahkan mereka memuliakan Ka'bah. Ketika di antara mereka junub, maka mereka menjauhi Ka'bah. Ya, kemudian apa lagi? Mereka puasa Asyura. Kemudian apa lagi? Mereka silaturahmi dan seterusnya. Ya, barakallahu fikum. Lakinnahum, ya, namun mereka yukhallitunaha bisyirki. Namun mereka mencampur adukkan, ya, ibadah tersebut dengan kesyirikan. Bihaitsu ya'buduna Allah wa ya'buduna ghairah. Di mana mereka beribadah pada Allah, namun juga mereka beribadah kepada selain Allah. Hadza la yanfa'uhum syai'an. Maka ibadah seperti ini tidak memberikan manfaat untuk mereka sedikit pun. Lianna syirka yubtilu ibadatahum. Karena kesyirikan membatalkan ibadah mereka selama ini. Fal ibadatu la tanfa'u illa ma'al ikhlas. Ibadah tidaklah bermanfaat kecuali disertai dengan keikhlasan. Maksudnya apa keikhlasan? Yaitu keikhlasan sini maksudnya adalah memurnikan ibadah untuk Allah, tidak beribadah kepada selain Allah. Bukan ikhlas yang kita pahami, ya, legowo, ridho, dan seterusnya. Walihada yaqulu jalla wa ala, oleh karena itulah Allah jalla wa ala berfirman, wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kepada Allah dan janganlah menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Wa qala subhana, dan Allah taala berfirman, faman kana yarju liqa'a rabbih faly'mal 'amalan shaliha wa la yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang berharap berjumpa dengan Rabb-nya, maka hendaknya dia beramal saleh dan janganlah dia menyekutukan, ya, Allah dengan janganlah dia menyekutukan Allah dengan siapapun dengan beribadah. Janganlah dia menyekutukan dengan siapapun dalam peribadatan dia kepada Rabb-nya. Labuda ayatajannaba asyirka, maka seorang mesti menjauhi kesyirikan. Fa idza kana lam yatajannab asyirka, kalau seorang tidak menjauhi kesyirikan, walau kana ya'malu amalan katsiratan, walaupun dia mengamalkan amal yang banyak, fa innaha tabtulu wa la tanfa'u, amal tersebut akan batal, tidak bermanfaat. Fal musyrikuuna 'indahum 'ibadatun, musyrikin mereka memiliki berbagai peribadatan lillahi kepada Allah azza wajalla, wa hiya min baqaya dini Ibrahim al-Khalil alaihi salam. Ya, yang ini adalah sisa-sisa Nabi Ibrahim alaihi salam. Ya, fakanu fil bidayati ala dini Ibrahim. Mereka awal-awalnya berada di atas agamanya Ibrahim. Oleh karena itulah musyrikin Quraisy tidak dikatakan ahlul fatrah. Bahkan sebelum diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sekalipun. Ya. Oleh karena itulah kita dapati Rasulullah memvonis bapaknya dan orang-orang kafir yang sebelum hadirnya beliau sebagai kafir. Seorang bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tentang keadaan bapaknya. Ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, keadaan bapaknya dahulu di jahiliyah walaupun beribadah pada Allah tapi beribadah juga kepada berhala, inna abaka finnar, bapakmu di neraka. Falamma ra'a taghayyura wajhi, ketika Nabi melihat wajahnya berubah, Nabi menambahkan, inna abi wa abaka finnar, ya, sesungguhnya bapakku dan bapakmu di neraka. Nabi sallallahu alaihi wasallam minta izin kepada Allah agar memohonkan ampunan untuk ibunya. Ibunya Nabi sallallahu alaihi wasallam mati dalam keadaan jahiliyah, ya, namun ternyata tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mati dalam keadaan kafir, tidak boleh didoakan, tidak boleh dimintai ampunan. Ya, kata Syekh bin Baz ketika mengomentari hal ini di kitab, ya, Aqwalus Syekh Abdul Aziz bin Baz bil mas'alatil udhab bil jahal alamat 13 ya wa in kana fil jahiliyah fa kaifa in kana bainal muslimin wa baina ahli tauhid wa baina man yaqra alquran wa yasma'u ahadits ar-rasul wa huwa aula bi an yuqal fi haqqihi innahu kafir wa lahu hukmul kuffar. Nah itu jika itu pada orang-orang jahiliyah diterapkan seperti itu, bagaimana dengan orang-orang yang hidup di tengah kaum muslimin, di tengah ahli tauhid, ya, di tengah orang-orang, di antara orang-orang yang membaca Al-Quran, yang mendengar hadis Rasul, maka dia lebih layak untuk dikatakan dia kafir dan bagi dia diterapkan hukum-hukum kafir. Nah, ini kata siapa ini? Syekh bin Baz. Hah? Barakallahu fiik. Paham sini? Ini juga yang dikatakan oleh Syekh Al-Utsaimin, ya, mengenai kaidah keempat di Qaidul Arba. Kalau musyrikin Quraisy dikatakan lebih mending kesyirikannya dibandingkan dengan musyrikin zaman sekarang, maka musyrikin zaman sekarang kata Syekh Al-Utsaimin lebih layak untuk dikafirkan. Tapi musyrikin zaman dahulu enggak punya kitab. Yahudi Nasrani punya kitab, namun Yahudi Nasrani dikafirkan. Musyrikin Quraisy enggak punya kitab gimana? Dikafirkan juga. Musyrikin zaman sekarang punya kitab enggak? Hah? Kabur dari kitabnya enggak mau. Lari dari kitabnya. Allah musta'an. Baik, barakallahu fikum. Ya. Mana lagi tadi? Walakin lama ja'a Amr ibn Luhay al-Khuzai, namun tatkala datang Amr ibn Luhay al-Khuzai yang kemarin kisahnya, ya, dia ke Syam berobat, pulang-pulang melihat kesyirikan di sana, pulang-pulang bawa mengadopsi itu, mengajarkan kepada kaumnya dan terjadilah kesyirikan. Ya. Fa aqamu dinahum wa adkhala fihi asyirka. Nah, Amr bin Luhay lah yang membangkitkan agama mereka, agama musyrikin, ya, dan memasukkan kesyirikan ke dalam agama tersebut. Walakin baqiyat baqaya min dini Ibrahim. Namun masih tetap ada tersisa dari sisa-sisa, ya, agama Nabi Ibrahim indahum yang ada pada mereka. Wa hum musyrikuna. Mereka pun musyrik. Fahum yad'una Allah khususan idza waqa'u fi syiddati. Maka mereka berdoa kepada Allah secara khusus. Tidak berdoa kepada selain Allah ketika situasi genting. Fa innahum yukhlisuna du'a lillahi azza wajal. Mereka memurnikan doa mereka kepada Allah azza wajal. Wa yatrukuna du'a al-asnam. Mereka meninggalkan berdoa kepada berhala. Mereka enggak mau ketika genting. Kalau kita sekarang situasi genting, susah, senang, sama syirik. Lagi aman syirik, lagi corona syirik juga. Meyakini kalau ada foto gurunya di rumahnya enggak bakal kena corona. Ya, malah datang ke dukun, malah rame-rame, ya, pesugihan, malah rame-rame minta tolak bala kepada, ya, leluhur, roh-roh. Nauzubillah. Ya, li'annaha la tanfa'u fi hadzal mauqifi. Kenapa? Karena berdoa kepada berhala, mereka tahu enggak bermanfaat di keadaan demikian, di situasi genting tadi. Nah, wala tanjuduhum, ya, dan juga tidak dapat menolong mereka fi waqti syiddati, ya, berhala tersebut tidak dapat menolong mereka di waktu genting. Alaihim bihada, ya, alaihim bihada qala subhana, ya, oleh karena itulah Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza massakumud durru, ya, apabila mereka ditimpa oleh kesusahan fil bahri, ya, di lautan, ya, karena ombang, gelombang dan yang lainnya, dalla man yad'u man tad'una illa iyyah, ya, wa idza, apabila kalian ditimpa kesusahan di lautan, maka hilanglah sesembahan yang kalian sembah selama ini selain Allah. Falamma najjakum minal barri, ya, a'radtum, namun tatkala Allah selamatkan kalian ke daratan, kalian kembali berpaling. Wa kana al insanu kafura, manusia memang kufur nikmat, ya. Wa idza ghasyahum maujun, apabila mereka diamuk oleh ombak, ya, gelombang, kadzulali, yang ombaknya itu bagaikan gunung, da'allahu mukhlishina lahuddin, mereka berdoa kepada Allah, memurnikan, ya, doa mereka hanya kepada Allah, tidak kepada Nyi Roro Kidul, tidak kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Falamma najjahum minal barri faminhum muqtasid, namun tatkala kami selamatkan mereka ke daratan, di antara mereka ada yang menempuh jalan yang lurus. Wa man jahadu bi ayatina illa, ya, wa man yajhadu bi ayatina illa kullu khattarin kafur. Maka barang siapa yang dia menentang ayat-ayat kami, ya, maka dia kufur. Fal ibadatu sampai sini sudah dibaca? Hah? Belum. Nah, baik. Baca sini. Ya, Faris baca. Wal Badawi ya. Al Jilani. Badawi. Badawi. Innamahum syufa'atu syufa'atun lana inna Allahi wa la yaquluna innahum yakhluquna wa yarzuquna wa yatasarrafuna bi syai'in min al-umuri wa innama hadza lillahi azza wa jalla. Innama ha'ula'i wasa'itu. كفار قريش مسلمين أيضا وهذا القائل ليس عنده فهم للتوحيد ولا بصيرة لأنه ما فهم التوحيد والواجب على الإنسان أن يعرف هذا الأمر لأنه مهم جدا وهذه هي الثقافة الصحيحة ليست الثقافة التعب أن تعرف أحوال العالم والأحوال العالم أحوال العالم والحكومات والسياسات هذه ثقافة لا تنفع ولا تضر الثقافة التي تنفع هي معرفة التوحيد الصحيح ومعرفة ما يضاده من الشرك أو ينقصه من البدع والمحدثات والمحدثات هذه هي الثقافة الصحيحة وهذا هو المطلوب من المسلم ومن طالب العلم أن يعرف التوحيد وأن يدعو إلى إليه هذا هو المطلوب ماذا ينبغون علم الكثير من غير تحقيق وي بصيرة لا ينفع شيئا ولا يفيد صاحبه شيئا إذا لم يكن ولا يفيد لا تنفع شيئا ولا يفيد صاحبه شيئا إذا لم يكن ini kembali ke mana يفيد لا يفيد صاحبه Ya, Syekh mengatakan fal ibadatu idza khalataha syirkun takunu batilatan. Maka ibadah apabila dicampuri oleh kesyirikan, maka ibadah tersebut menjadi batil. Falladina yad'una, falladina yad'una al-islam. Maka orang yang mengklaim Islam al-ana saat ini, Yusallun, mereka salat. Yusumun wa yahujjun, mereka puasa, mereka haji. Lakinnahum yad'una al-hasana wal badawiyya wa abdal qadir wa abdal qadir al-jilani. Namun mereka berdoa kepada Hasan, Husain, Husain, Badawi, Abdul Qadir Jilani, haulai mislul musyrikin al-awwalin. Maka mereka seperti musyrikin awwalin, musyrikin Quraisy. Persis seperti itu. Fal musyrikun yata'abbaduna lillahi azza wa jalla. Musyrikun mereka beribadah kepada Allah azza wa jalla, lakinnahum yad'una Allata wal 'Uzza wa Manat as-salisata al-ukhra. Namun mereka berdoa kepada Lata, Uzza, Manat yang ketiga yang lain. Wala yaqulun, mereka tidak menyatakan inna hadza arbabun. Musyrikin enggak pernah mengatakan berhala-berhala ini, Lata, Manat, Uzza ini bukanlah rab-rab. Bal yaquluna hadza taqar hadza hadhihi tuqarribuna ila Allahi zulfa. Mereka menyatakan berhala-berhala inilah yang akan mendekatkan kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Nuridu minha zulfa indallah wa taqarruba ilallah. Kami ingin dari berhala ini ya agar mendekat kepada Allah dengan sedekat-dekatnya, mendekatkan diri kami kepada Allah. Fahiya wasaitu wa syafa'ah bainana wa bainallah. Ya, maka berhala ini cuma perantara pemberi syafaat kami ya antara kami dan Allah. Wahai yaqulun, mereka mengatakan Al Hasan, Husain, Abdul Qadir, Al Badawi, diseru maksudnya. Ya Hasan, ya Husain, ya Badawi, tolong kami, tolong kami. Berikan kemudahan pada kami. Kata mereka innahum innamahum syufa'ulana. Mereka itu cuma pemberi syafaat kami di sisi Allah. Wala yaqulun innahum yakhluqun. Musyrikin Quraisy enggak pernah menyatakan ya. Musyrikin Quraisy tidak pernah menyatakan berhala mereka menciptakan. Musyrikin zaman sekarang juga menyatakan enggak? Hah? Wali-wali yang mereka sembah, sunan-sunan yang mereka sembah, ya. Menciptakan enggak? Enggak, sama berarti. Yarzukun. Nah, yang memberikan rezeki, ada enggak menyatakan ini? Enggak. Wa innama huwa wasaitu wa syafa'ahu. Namun ini semua hanya pemberi syafaat perantara. Sama enggak? Sama. Ya, bahkan ada perbedaannya sedikit yaitu lebih jelek musyrikin zaman sekarang. Wa yaqulu ba'dun nas, namun sebagian orang menyatakan haulai muslimun, musyrikin zaman kita itu muslimun. Panaqulu, maka kita katakan, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, ya, limadza la yakunu kufar Quraisy muslimina aidan. Kalau begitu kenapa musyrikin Quraisy tidak disebut muslimin juga? Hah? Sama aja kan? Hadzal qa'il laisa indahu fahmun lit tauhid. Orang yang berkata demikian ini enggak punya pemahaman terhadap tauhid. Wala basirah, tidak memiliki basiratun. Ya, enggak punya ilmu dia di situ. Liannahuma fahimat tauhid, karena dia enggak paham tauhid. Ini Syekh Shalih Al-Fauzan yang ngomong. Ya. Dia enggak punya ilmu di situ. Kalau dia mengkafirkan musyrikin Quraisy, dengan kesyirikan yang ada pada musyrikin Quraisy, kenapa dia tidak mengkafirkan musyrikin zaman sekarang? Sama saja, di satu sisi lebih parah, lebih jelek. Ya. Yang disebutkan oleh Syekh tadi di waktu syiddah, ini juga disebutkan oleh Syekh di Qaidul Arba. Ya, saat sekarang lagi corona, harusnya kita mendekatkan diri kepada Allah, berlindung kepada Allah. Musyrikin Nusantara ya, berlindung kepada tauhid. Ya, pajang foto di Kalimantan Selatan, foto guru sekumpul biar selamat dari corona. Subhanallah. Yang di daerah Jawa udah mulai pesugihan, udah mulai memberikan tumbal. Ya, yang di Belitung bupatinya bahkan memanggil dukun-dukun di Belitung supaya menyelamatkan negeri dari corona. Allah musta'an. Musyrikin Quraisy enggak ada kayak begitu. Allah sebutkan, "Wa idza masakumud durru fil bahri dalla man tad'una illa iyyah." Allah sebutkan demikian. Wa idza ghasyahum maujun kadzulal, dzallahu mukhlishina lahuddin. Allah sebutkan demikian. Ya. Di saat genting musyrikin Quraisy, hilang tagut-tagut mereka. Mereka menunjukkan ibadah mereka hanya pada Allah. Kalau sekarang dah. Ya, maka kalau dibilang oh ini mereka muslim, kata Syekh Shalih Al-Fauzan, orang ini enggak paham tentang tauhid. Enggak punya ilmu, sok tahu, liannahuma fahimat tauhid, karena orang ini enggak paham tauhid. Nah, kemudian kata Syekh lagi, Syekh Shalih Al-Fauzan lagi, wal wajibu 'alal insani ayarifa hadzal amra, maka wajib bagi seseorang untuk mengetahui perkara ini. Liannahu muhimmun jiddan, karena ini penting sekali. Ya, wahia wahadihi saqafatu as-sahihatu. Inilah ya, inilah saqafah sahihah. Inilah wawasan yang benar. Ya. Wawasan yang benar. Ya. Tadi saya bacakan penjelasan dari Syekh Abdul Aziz bin Bas mengenai ta'liq beliau terhadap hadis ya, kepada hadis Nabi yang menyatakan inna abaka finnar, sesungguhnya bapakmu di neraka, ketika ada seorang sahabat bertanya kepada Nabi tentang keadaan bapaknya yang musyrik. Ya, kemudian ketika orang tersebut tidak suka, Nabi menyatakan inna abi wa abaka finnar, bapakku dan bapakmu di neraka. Ya, Nabi SAW minta doa, meminta doa kepada Allah agar ibunya diampuni, namun tidak diizinkan. Ya. Kata Syekh bin Bas, in kana fil jahiliyah. Nah, kalau itu di masa jahiliyah, fa kaifa idza kana bainal muslimin? Ah, gimana lagi coba kalau hidup dengan di antara kaum muslimin? Min ahli tauhid, hidup di tengah-tengah ahli tauhid. Ya. Wa baina man yaqra al-Qur'an, di antara orang yang baca Quran. Oh, saya enggak ngerti artinya. Ya, salah sendiri kenapa enggak belajar? Wa yasma'u ahadits ar-rasuli, dia mendengar hadis-hadis Rasul. Wa huwa aula bi ay yuqala fi haqqihi, dia lebih layak untuk dikatakan innahu kafirun wa lahu hukmul kuffar. Dia kafir dan bagi dia disematkan hukum-hukum orang kafir. Siapa yang ngomong? Syekh bin Bas. Ya. Kalau tadi yang ngomong mereka bukan muslimin, siapa yang ngomong? Syekh Fauzan. Bukan kaleng-kaleng ya ikhwah. Ya. Ini enggak main-main ini. Ini baru saqafah. Wa laysat as-saqafatu an ta'rifa ahwal al-'alami wal hukumati aw as-siyasiyati. Ya, yang dinamakan wawasan itu bukanlah Anda mengetahui keadaan ya, dunia sekarang, kabar dunia sekarang, bagaimana hukumat sekarang, ya, pemerintahan sekarang dan perpolitikan sekarang. Hadhihi saqafatun la tanfa'u wa la tadurru. Ya, wawasan kayak begini enggak memberikan manfaat, enggak memberikan mudarat. Ya, antum enggak ngerti gimana perkembangan ya Amerika versus Cina dalam perdagangan global. Ya enggak ngerti enggak apa-apa. Apa strategi Donald Trump? Ya enggak ngerti enggak apa-apa. Ya, enggak ngerti enggak apa-apa. Tapi tahu ini, tahu itu, ya, Donald Trump ini itu, ngerti ini. Enggak tahu dia perkara tauhid. Ya, dianggap enggak apa-apa memberikan ibadah berupa doa kepada Syekh Abdul Qadir Jilani, minta doa kepada Syekh Abdul Qadir Jilani. Dia enggak ngerti ini haram, dia enggak ngerti ini syirik. Nah, maka dia adalah orang yang paling bodoh. Ya, ini disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di Syarah Kasyfus Syubhat. Itu adalah orang yang paling bodoh. Hah? Maka kebodohan yang hakiki bodoh terhadap tauhid. Ya, paham antum sini? Bodoh terhadap perkara tauhid. As-saqafatu allati tanfa'u hiya ma'rifatu tauhidis sahihi wa ma'rifatu ma yudadduhu minasyirk. Maka wawasan yang bermanfaat ialah mengetahui tauhid yang benar dan mengetahui lawannya itu berupa kesyirikan atau yang mengurangi kesyirikan tadi, yang mengurangi tauhid atau yang kusuh minal bida'i wal muhdatsati, berupa kebid'ahan dan hal-hal yang diada-adakan dalam agama ini. Hadhihi saqafatu sahihatu, inilah wawasan yang benar. Wa hadha huwal matlubu minal muslimi, inilah yang dituntut untuk diketahui oleh setiap muslim wa min talibil ilmi, dan juga para penuntut ilmu. Ayarifat tauhida, yaitu dia mengetahui perkara tauhid. Wa ayyadu ilaihi, ya, hadha huwal matlub, dan dia mendakwahkan tauhid ini, inilah yang dituntut. Ya, ayyadu, bukan berdoa sini, mendakwahkan. Ya. Madza yanfa'u an ilmu al-katsir min ghairi tahqiqin wa min ghairi basiratin? Apa coba manfaatnya ilmu yang banyak tapi tanpa tahqiq? Ya, tanpa ya tahqiq realisasian yang nyata dan juga tanpa basirah. Ya, la yanfa'u syai'an wa la yufidu sahibah. Enggak bermanfaat sedikit pun, enggak memberikan ya faedah manfaat kepada sang empunya, idza lam yakun mabaniyan ala tahqiqin wa tauhidin. Jika tidak dibangun di atas tahqiq, realisasian amal dan tauhid, wa ibadatin lillah, dan peribadatan pada Allah, ya. Wa ma'rifatul lil haqqi minal batil, ya, dan juga mengetahui mana yang hak, mana yang batil. Fa innahu la yanfa'u sahibah, maka yang seperti ini tidak memberikan faedah kepada ya, sang empunya. Wa in kana mujarrad tilain aw mujarrad saqafatin 'ammatin walaupun itu hanya menelaah semata atau wawasan umum semata. Baik, berikutnya. Lihat di matan. Summa minhum man yad'u al-malaikata li ajli salahihim. Ya. Kemudian di antara mereka, di antara musyrikin Quraisy, ya, di antara mereka ada yang menyeru berdoa kepada malaikat karena kesolehan mereka, karena kesolehan malaikat tersebut, wa qurbihim minallahi ta'ala, karena malaikat dekat dengan Allah Ta'ala, karena kedekatan mereka malaikat pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa demikian? Liyashba'u lahum, supaya malaikat memberikan syafaat untuk mereka. Ya, barakallahu fikum. Aw yad'u rajulan salihan mislul lata, ya, atau dia berdoa kepada orang saleh semisal Lata, ya. Taibarakallahu fikum. Aw nabiyan misla Isa, atau kepada seorang nabi semisal Isa. Taibarakallahu fikum. Ya. Mereka berdoa kepada malaikat. Ya. Jadi biasanya perkara kesyirikan memang begitu. Di masa Nabi Nuh alaihissalam, ya, mereka meyakini ini orang soleh nih, Wat, Yagus, Yauk, Nasr, ya, dan seterusnya. Tabarakallahu fikum. Ya, kita baca syarahnya. Nugraha baca syarah. Hasbu Hasba ma yanhar. Hasba ma yanhar minhu. Naam. Baik, barakallahu fiik. Baik. Haulai al-musyrikun. Mereka ini adalah orang-orang musyrik, mutafarriqun fi ibadatihim. Mereka memang berbeda-beda dalam peribadatan mereka. Minhum man ya'budul malaikah. Di antara mereka ada yang beribadah pada malaikat. Wa minhum man ya'budu Isa. Di antara mereka ada yang beribadah pada Isa ibn Maryam. Wa minhum man ya'budu salihin. Di antara mereka ada yang beribadah kepada orang-orang saleh. Nah, hada dinul musyrikin. Inilah agama musyrikin. Wa huwal waqi'u bi katsirin minal alam. Inilah realitanya yang terjadi di banyak alam raya ini, di dunia ini, al-islami ya, alam di dunia islami. Ma'al asaf namun sangat disayangkan, ya'budunallah wa yuhujun, mereka beribadah kepada Allah, mereka berangkat haji wa yusumun, mereka salat wa yusallun, mereka puasa, mereka salat, lakinnahum waqi'una fi syirkil akbar, namun mereka terjerumus ke dalam syirik akbar. Wa ya'budunal amwata wa yadbahuna lahum, mereka beribadah kepada orang-orang yang telah mati dari kalangan orang-orang soleh, menyembelih untuk mereka. Wa istaghitsuna bihim, beristighosah, minta tolong dikala sulit kepada mereka. Ya, waqad ya'tadiru lahum ba'du man la basirata 'indahu bitauhid. Terkadang sebagian orang yang enggak punya basirah, enggak punya ilmu ya terhadap tauhid, memberikan udzur kepada mereka. Ya. Dicap oleh syekh tidak memiliki basir. Fa yaqul, dia mengatakan haulai ma'dzurun. Ya. Mereka itu diberi udzur. La ya'taqiduna fil amwati annahum yakhluqun. Mereka enggak meyakini kok pada orang-orang yang mati tadi. Orang yang mati tadi menciptakan, yarzuqun, memberi rezeki. Innamat takhuduhum wasa'ita wa syifa'a. Mereka hanya menjadikan orang-orang yang wafat tadi, orang-orang saleh yang telah wafat tadi, hanya sebagai perantara pemberi syafaat. Nah, ini di kajian kita kemarin Al-Furuq jelas ya. Berarti ini dia meyakini kekufuran hanya pada keyakinan. Fa inistahya, kalau dia malu, qala, mungkin dia bisa mengatakan haulai mukhti'un, mereka keliru salah. Ya. Wah, jangan dikatakan ma'dzurun. Warubama yaqul, atau dia mungkin mengatakan juga, ya bahkan dia mengatakan juga haulai mujtahidun, mereka kan istihad. Ya, jadi kalau keliru dapat pahala satu, ya, benar dapat pahala dua, subhanallah. Memang ada yang ngomong kayak begitu, tapi itu qaulul irja, ya, perkataan pemahaman murjiah, itu yang diucapkan oleh murjiah dari masa ke masa. Wal mujtahidun majurun, maka orang yang beristihad dapat pahala. Au yuqalu wa ulai juhalun, mereka itu kan orang-orang bodoh. Kaifa yakununa juhalan, ya, kata Syekh Shalih Fauzan, gimana ceritanya mereka dikatakan orang bodoh. Syekh Shalih Fauzan sering menyatakan apa, ilal matal jahal, sampai kapan bodoh. Wal Qur'anu yutla alaihim, Al-Qur'an dibacakan pada mereka. Wal ahaditsu tusma'u, hadis-hadis didengar oleh mereka. Wa kalamul ahli al-ilmi yataraddadu alaihim, ya, ucapan para ulama bolak-balik menghampiri mereka. Bal haula'i mu'anidun, bahkan mereka adalah orang-orang yang menentang. Li'annahum qad qamat alaihim al-hujjatu, karena telah tegak hujah pada mereka. Falam yaqbaluha, namun mereka tidak mau menerimanya. Wa hunaka man yaqul innal insan mahma fa'ala wa mahma qala, ada yang mengatakan bahwa manusia itu apapun yang, bagaimanapun yang dia lakukan, bagaimanapun yang dia ucapkan, la yuhkamu alaihi bil kufri wala bisyirki, tidak boleh diponis dia sebagai kekafir atau syirik, ya, dengan kekufuran kesyirikan. Hatta yu'lama ma fi qalbi, sampai diketahui apa isi kalbunya. Ya, masya Allah. Wa ya subhanallah, hal nahnu na'lamu ma fil qulub, kata Syekh. Ya, apa kita tahu apa isi dalam hati seorang? Allahul ladzi ya'lamu ma fil qulub, atau Allah yang mengetahui isi hati seseorang. Ya, nahnu nahkumu 'ala dhawahiri. Kita hanya menilai, menghukumi seseorang berdasarkan yang nampak. Amma fil bawatin, ada pun yang bawatin, batin yang tidak nampak. Ya, batiniyah. Ya, fala ya'lamuha illallah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Falladhi ya'malu bisyirki yuhkam 'alaihi bi an annahu musyrikun. Maka siapa yang mengerjakan kesyirikan diponis dia musyrik. Yu'amalu mu'amalatal musyrikin. Maka dia diberlakukan sebagaimana pemberlakuan yang diterapkan kepada musyrikin. Hatta yatuba ila Allah, hingga dia bertobat pada Allah taala. Wa yaltazimu bi aqidati tauhid, dan dia mesti harus mempelajari menerapkan akidah tauhid. Kama annal ladzi ya'malu bitauhid, sebagaimana dia juga beramal dengan tauhid. Wa yantiqu bi syahadatain, dia mengucapkan dua kalimat syahadat. Ya, kalau seperti ya, kemudian ya, yu'amilu mu'amalatal muslimin, ya, maka dia diberlakukan sebagaimana pemberlakuan, maka dia yu'amalu mu'amalatal muslimin, maka dia diberlakukan sebagaimana pemberlakuan yang diterapkan kepada kaum muslimin. Ma'alam yadhar minhu, selama tidak nampak dari dia mayunaqidu dzalik, ya, yaitu hal-hal yang membatalkan hal tersebut. Fanu'amilu kullan, maka kita bermuamalah, berinteraksi, memperlakukan semua orang hasaba ma yadhharu minhu, sesuai dengan yang zahir, yang nampak darinya. Cukup ya. Subhanakallahumma wa bihamdika, saudara.